الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. Perjalanan hidup manusia, titik akhirnya adalah kematiannya. Akan tetapi banyak manusia yang melalaikan bahasanya kematian yang akan mereka hadapi adalah satu kenyataan yang tidak pernah bisa dihindarkan. Bagaimana manusia mereka tidak sadar bahasanya kematian akan senantiasa menjemput dan menanti mereka dimanapun mereka berada. Ingatkah kita bagaimana kita hidup di dunia ini adalah perkara yang senantiasa kita lupakan tentang kematian ini. Kemudian manusia bermegah-megah dengan dunia. Ya. Sampai-sampai dunia yang fana ini, sebagaimana kita ketahui adalah dunia sesuatu yang melupakan, melalaikan. Sehingga dengan dunianya, manusia terlena dengan kemegahannya. Sampai-sampai ketika ajal menjemputnya, manusia lupa bahasanya titik akhirnya adalah kematiannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah dengan dunia. Sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Tahukah manusia, bahasanya perjalanan kita adalah perjalanan dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah titik akhir dari sebuah perjalanan manusia, yang mana ketika kematian datang, maka manusia akan masuk dunia lain, dan itu yang dinamakan dengan alam barzah. Maka ketika manusia menghadapi dunia yang kedua, yakni dunia kematiannya, dalam alam barzah telah menantinya, maka manusia ketika itu baru sadar, bahasanya hidup di dunia adalah hidup yang sementara. Sehingga seluruh apa yang mereka usahakan siang dan malam, pagi, sore, seterusnya mereka tidak akan pernah berguna. Ketika seseorang sudah meninggal dunia dan mereka ada di dalam liang kuburnya, mereka berkata, Rabbirji'un la'ali a'mali salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar kami bisa beramal saleh sebagaimana amalan-amalan yang telah kami tinggalkan atau kami lalaikan. Sehingga tidaklah manusia akan ingat. Akan ingat anak-anaknya. Akan ingat harta kekayaannya. Tidak lagi manusia akan ingat pangkat dan jabatannya. Akan tetapi yang diingat manusia ketika manusia di alam barzah adalah yang diingat adalah amalan solehnya. Maka ketika manusia meninggal dunia, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menemui ajalnya, ada di alam kuburnya, maka hanya amalan soleh yang bisa menyelamatkannya. Dan amalan soleh inilah sebagai teman dan sahabat karibnya di alam barzah. Maka barang siapa manusia yang hidup di dunia ini, senantiasa beraktivitas seluruh hidupnya dalam rangka beribadah dan beramal soleh, maka inilah orang-orang yang beruntung, karena dia akan memetik hasilnya ketika seseorang hidup di alam barzah sebelum hidup di alam akhirat. Sehingga setiap manusia akan menyesali kehidupan dunianya. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang mereka senantiasa meninggalkan amalan soleh. Sedangkan di sana ada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan menangis, menjerit dengan kematian yang datang kepadanya. Sedangkan orang-orang yang baik pun akan senantiasa teringat dengan amalan soleh yang pernah ditinggalkannya. Mereka tidak lagi ingat bagaimana istri, bagaimana anaknya, bagaimana harta dan kekayaannya. Mereka tidak lagi ingat bagaimana pangkat dan jabatannya. Akan tetapi yang diingat adalah amalan soleh yang pernah ditinggalkannya. Dan inilah amalan yang akan bisa menyelamatkan manusia di dalam hidupnya. Dan inilah amalan soleh yang akan bisa mengantarkan manusia mendapatkan kebahagiaannya. Karena dunia ini adalah darul amal dan akhirat adalah darul jaza. Di dunia ini adalah amalan tanpa ada balasan. Sedangkan di akhirat adalah tempat pembalasan amal dan tidak ada amal perbuatan dilakukan oleh manusia. Maka bagaimana kita senantiasa beraktivitas di dalam hidup kita dalam rangka senantiasa beramal soleh dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amal kebaikan, amalan soleh yang ada dan amal ibadah yang ada. Karena seseorang akan menangis dan akan menyesalinya ketika amalan soleh itu ditinggalkan ketika seseorang sudah menghadapi kematiannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa istiqomah di dalam amal perbuatan kita, amalan ibadah kita, dan amalan soleh kita. Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusnul khatimah. Dalam keadaan akhir hayat yang baik. dengan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya seseorang meninggalkan dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi para pemirsa semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim.